kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Siapa penceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang dikajinya? Entahlah, entah apa-apa dikajinya. Pokoknya ada rekamannya di situ. Bagaimana Pak dalam sob solat kita dicelahi anak kecil yang belum baligh? Apa putus apa tidak? Ini orang dewasa. Ini orang dewasa. Tiba-tiba ada anak kecil di tengah. Apakah putus sob ini? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus sob dua syarat. Syarat pertama, ujung senapan sudah dipotong. Karena kalau belum dipotong, ada najis di bawah hasyafah. Namanya hasyafah, di atas kulfah, ada najis. Yang kedua, wudu anak itu sempurna. Kalau yakin dua, anak tak putus. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak, Pak, anak bapak ke belakang ya, anak saya jangan suruh ke belakang. Anak saya sudah cukup dua syarat, kata dia. Sudah bersunat anak bapak? Sudah. Wuduknya sempurna? Sudah. Tak apa-apa. Tapi rata-rata tempat kita tak cukup dua syarat. Karena kalau di Arab ya, di Arab anak lahir sunat. Tempat kita taman SD baru bersunat. Waktu taman SD didaftarkan dia sunat masal. Tak jadi, lari dia. Taman SMA baru bersunat. Dan tak mungkin pula kita buat satu petugas di pintu untuk menengok siapa yang sudah berpotong siapa tidak. Maka solusi jalan keluar, orang dewasa di depan, anak-anak dibuatkan di belakang. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Anak-anak dibuatkan satu sop di belakang. Ribut mereka Pak Ustaz. Kalau anak-anak ini ribut, diangkat satu Satpol PP Syariah. Pakai baju seragam warna hijau, megang rotan satu. Di Masjid An-Nur begitu, di Pekanbaru. Pas saya masuk, Ustaz, mau kau pukul anak ini? Tidak Pak Ustaz, lantai aja. Anak-anak lurus. Wah, lurus. Anak-anak jangan ribut ya, kata Pak Imam. Sawus sufuk, luruskan sholat. Ta'inna tasyiatu sufuk min tamamis sholat. Dua. Di mana keberadaan Allah itu Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Alladzi ayyanal ayna la yuqalu annahu ayna. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia, dia di mana. Allahumma nazzahun anil jihatis sitt, kata akidah Tohawiyah. Allah suci dari enam arah. Sitt, enam. Dia tak di muka, dia tak di belakang. Dia tak di kanan, dia tak di kiri. Dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat tak bersentuh, dia jauh tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari tiga: akidah, syariah, akhlak. Akidah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah, Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu, lampu di atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman al-Arsistawa. Kata Aqidah Ash'ariyah, Abul Hasan al-Ash'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya istiqla, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'uzubillah. Penjelasan Ustadz bagaimana cara mendapat solat khusyuk. 5. Langkah yang pertama, ketika wudhu, khusyuk waktu wudhu. Waktu air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Waktu air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa dari celah-celah jari tangan. Waktu air disapukan ke kepala, keluarlah dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu berwuduk tak boleh ngobrol. Buka keran, itulah karena aku sebut. Boleh. Dah selesai dari tempat wudhu, masuk ke dalam, dilarang tasbih. Apa tasbih? Retak retak retak retak. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Tasbih retak. Apa salahnya? Tangan-tangan saya, hatimu rusak. Maka masuk tasbih. Kalau ada kawan dengannya ngobrol, subhanallah. Iyo siapa anak saya? Subhanallah, subhanallah. Di Rokan Hulu tu biasa, karena saya tengok kebiasaan sini kalau sudah duduk masjid pasti. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tuan-tuan kelipat, tuan-tuan mursyid. Saya bukan baru di Rokan Hulu, 7 tahun dah tahu saya. Tak putus. Jadi kita sangka tidur kalau di belakang nampaknya. Tidur tuan ni. Dan pas tengok tangannya, oh tak tidur. Nah, jadi hati ini dijaga. Yang ketiga, lalu kemudian connect antara mulut dengan hati. Hati sebesar jantung yang berdetak berdegup. Dup, dup, dup. Kalau ada pegang tak berdegup, biar kami gulung. Berdegup. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Connect antara ini dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim, kata mulut. Connect. Agak-agak jauh connectingnya, connectkan balik. Agak-agak jauh connectnya, connectkan balik. Agak-agak jauh connectkan balik. Macam meniti tanah liat di tengah pematang sawah. Agak jatuh, naik balik. Jangan jatuh melompat sempat pula nangguk-nangguk ikan. Macam bawa Honda, agak-agak lari mengantuk, naikkan balik. Agak macam nyetir mobil, agak-agak mengantuk, balikkan balik. Begitulah dia. Yang keempat, mulut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab Ibnul Arth, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabilih yati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Bergoyang, jahar. Tapi di agak-agak yang mendengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat telinga orang sampai dengar, itu 2 kemungkinan. Kalau tak dia jahil, fokah. Yang mendengar itu telinga kita. Yang kelima, paham maknanya. Saya tak menyuruh menghafal, jangan dihafal. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.